Konsultasi Syariah. Hukum pengumuman sebelum Jumatan. Pertanyaan, apa hukum pengumuman sebelum Jumatan di masjid? Apakah dibolehkan? Kadang sedikit mengganggu kami ketika sholat sunnah, apalagi pengumumannya lama sekali. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara yang dianjurkan bagi makmum ketika Jum'atan adalah memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man tasalla thumma atal jum'ata fa shalla ma quddira lahu, thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, thumma yusalli ma'ah, wufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, wa fadlu thalathati ayyam." Yang artinya, barang siapa mandi, kemudian dia menghadiri sholat Jumat, lalu mengerjakan sholat sunnah sesuai yang Allah takdirkan baginya. Selanjutnya dia diam hingga imam selesai dari khutbahnya, dan kemudian dia mengerjakan sholat bersamanya, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lain dan ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis tentang ini sangat banyak. Karena itu, dianjurkan untuk menjaga suasana tenang sejak masuk masjid hingga Jumatan selesai, agar mereka yang sholat dan membaca Al-Quran bisa lebih khusyuk dengan ibadahnya. Bahkan sampai pun orang yang sedang membaca Al-Quran dilarang mengeraskan bacaannya agar tidak mengganggu mereka yang sedang sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "La yajhar ba'dukum 'ala ba'din bil Quran," yang artinya, jangan saling berlomba mengeraskan bacaan Al-Quran sehingga mengganggu yang lain. Hadis riwayat Malik dan disahihkan Ibnu Abdul Bar. Bagaimana dengan pengumuman sebelum khatib naik mimbar? Ada sebagian masjid yang pernah saya datangi tidak melakukan pengumuman sebelum Jumatan, dengan pertimbangan agar tidak mengganggu mereka yang sedang sholat sunnah. Kita menghargai sikap ini dengan pertimbangan yang disampaikan, dan laporan itu disampaikan secara tertulis di papan pengumuman. Namun apakah pengumuman melalui mimbar ini dilarang? Kita tidak memungkiri bahwa pengumuman ini memiliki manfaat. Di antaranya, sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap kotak infak dari jamaah. Sehingga terjadi benturan antara madarat dan manfaat. Madaratnya dalam bentuk mengganggu sebagian jamaah yang sedang sholat, sementara manfaatnya menghilangkan adanya salah sangka dari jamaah terkait aktivitas takmir. Dalam hal ini berlaku kaidah, apabila maslahah dan madarat saling bertentangan, maka diambil yang paling kuat. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah fi Al-Madhahib Al-Arba'ah. Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, insyaAllah, sebatas mengumumkan perolehan infak tidak sangat mengganggu mereka yang sedang sholat, apalagi ini dibutuhkan. Dan kami sarankan agar hanya sebutuhnya saja, sampaikan yang penting. Jika butuh rincian, cukup ditempel di dinding pengumuman. Demikian, Allahu A'lam.